السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ayuh al-ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, sebagai mukadimah kajian ini, saya ingin menjelaskan tentang dua prinsip dasar dalam kita beragama yang nanti antum bisa lihat di dalam buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, al-ibadat مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. وعبادات itu dibangun di atas syariat dan ittiba, tidak mengikuti hawa nafsu dan tidak berbuat bid'ah. Fa innal islama mabniyun ala aslaini. Fa innal islama mabniyun ala aslaini. Karena sungguhnya Islam itu dibangun di atas dua prinsip. Ahaduhuma an na'budallaha wahdahu la syarikalah. Yang pertama, kita beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. أن نعبد الله وحده لا شريك له. والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، la na'budahu bil ahwa'i wal bid'ah. Yang kedua, prinsip Islam dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang kedua yaitu kita beribadah dengan apa yang Allah syariatkan atas lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita beribadah dengan mengikuti hawa nafsu. Artinya tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan mengikuti hawa nafsu dan berbuat bid'ah. Tidak boleh kita mengikuti, tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan mengikuti hawa nafsu dan berbuat bid'ah. Allah berfirman dalam surah Al-Jathiyah ayat 18 dan 19, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa' alladziina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka min Allahi syai'a." Kemudian kami jadikan kamu Muhammad di atas syariat dari perkara ini, maka ikutilah dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat dari azab Allah sedikit pun juga. Dalam surah Jathiyah ayat 18 dan 19. Ini dibawakan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di juz yang pertama, di halaman 80, dan juga ada beberapa di halaman lainnya di Majmu' Fatawa. Di dalam buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad SAW, di fasal yang kedua atau bab yang kedua, saya jelaskan agama Islam yang mulia ini dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan kepada Allah saja, dan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Allah juga berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut ta'ghut. Dan sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan ta'ghut. Dan juga Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 64. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun." Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika kami berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Dalam surah Ali Imran di ayat 64. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya aku, yaitu Allah, maka beribadahkan kepadaku. Allah juga berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, dalam surah Al-Isra ayat 23. Dan Allah telah memerintahkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, jadi prinsip yang pertama yaitu tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya, atau yang telah disyariatkan dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam yang terpelihara, tidak dengan bidah dan tidak dengan mengikuti hawa nafsu. Saya ulangi, yang kedua, prinsip yang kedua kita beragama, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya, atau yang telah disyariatkan dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam yang terpelihara, tidak dengan bid'ah dan tidak mengikuti hawa nafsu. Arti yang kedua ini, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, atau yang telah disyariatkan dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam yang terpelihara, tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu. Dalilnya yaitu Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 7, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kamu terima, kamu ambil. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, dan apa saja yang dilarang bagi kamu, maka tinggalkanlah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31. Surah yang ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Itu ikuti Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Di sini diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ittiba kepada beliau. Wajib kita mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, tapi kita wajib ittiba, mengikuti apa yang beliau bawa. Tidak boleh kita melakukan sesuatu ibadah dengan bid'ah, dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf, surah yang ketujuh ayat 3. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikit kamu mengambil pelajaran. Kemudian juga hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tidak bolehnya seorang muslim melakukan perbuatan bid'ah. Karena bid'ah dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang melarang perbuatan bid'ah adalah Rasulullah SAW. Nabi bersabda SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan hadis ini sahih. Nabi sudah ingatkan hadis ini yang dikenal dengan hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Di akhir hadis itu Nabi ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah sesat. Ini yang menyatakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW sangat sayang kepada umatnya. Nabi ingatkan umatnya jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan bid'ah. Nabi ingatkan agar mereka menjauhkan perkara-perkara yang baru dalam agama. Yang Nabi SAW tidak contohkan karena agama Islam sudah sempurna. Maka setiap yang dilakukan oleh manusia dari agama ini atau ibadah atau apa saja yang mereka tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi Nabi tidak contohkan, Nabi tidak lakukan, maka ini masuk kepada perbuatan bid'ah. Kita tidak bicara masalah keduniaan. Masalah keduniaan semua mubah. Orang mau bikin loudspeaker, mau bikin mobil, pesawat, kipas angin, komputer, apa aja, bebas. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi yang jadi masalah ketika orang melakukan itu dengan tujuan untuk mendapatkan ganjaran, dapat pahala atau ibadah, kembalinya kepada apa ini? Contoh, al-aslu fil ibadati al-man'u. Al-aslu fil ibadati at-tawqifu. Asal dalam ibadah ada dilarang. Asal dalam ibadah kembali kepada contoh. Ketika orang melakukan perbuatan yang enggak dicontohkan oleh Nabi, berarti dia membuat sesuatu yang baru dalam agama. Diterima atau tidak? Ditolak. Dasarnya hadis Nabi. Hadis yang kelima dalam Arba'in An-Nawawi. Hadis yang kelima dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Qala Rasulullah SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak kami contohkan, maka perbuatan itu tertolak. Raddun ay mardud, tertolak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, Ibn Hibban dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan Nabi juga bersabda SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, tertolak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini prinsip dalam kita beragama yang harus kita pegang seumur hidup. Prinsip dalam kita beragama yang harus kita pegang seumur hidup. Karena kita ingin ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Taala. Dan dalam kita beragama ini prinsipnya dalam ibadah itu ikhlas dan ittiba. Ikhlas kita lakukan semata-mata karena Allah, dan tidak boleh kita berbuat syirik kepada Allah, baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Yang kedua, kita wajib ittiba kepada Rasulullah SAW. Kalau orang mengatakan dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia wajib mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi kecintaan itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan ittiba. Dengan dia mengikuti Rasulullah SAW. Karena contoh kita, teladan kita, panutan kita, kudwah kita adalah Rasulullah SAW. Laqad kanakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada Rasulullah ada contoh teladan yang baik bagi kalian. Yang kita ikut dari seluruh manusia satu orang. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang wajib kita ikut satu orang. Bukan ulama, bukan ustaz, bukan imam, bukan masyayikh, bukan. Satu orang ini yang wajib kita ikut. Kita enggak akan ditanya oleh Allah kenapa kita menyalahi orang banyak, tidak. Tapi kita akan ditanya oleh Allah kenapa kita menyalahi satu orang ini, yaitu Rasulullah SAW. Maka kita akan ditanya oleh Allah ketika dikubur oleh dua malaikat tentang siapa? Man nabiyuka, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Siapa nabimu? Maksudnya bukan sekedar menghafal tentang nama nabi, binnya, orang tuanya, kakeknya, bukan. Tapi bagaimana kita ittiba' kepada Rasulullah SAW. Dan kita enggak akan bergeser dari kiamat nanti sampai kita tanyakan tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah. Kata Imam Al-Muqayyim dalam mukaddimahnya Zadul Ma'ad, dia mengatakan, "Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtul mursalin." Itu nas ayat. "Madza kuntum ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Yang kedua, "Wa madza ajabtul mursalin?" Dan bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul? Yang pertama berkaitan bagaimana kalian beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah atau tidak? Kalian berbuat syirik atau tidak? Yang kedua pertanyaan, bagaimana kalian ittiba enggak kepada Rasulullah SAW? Karena kewajiban kita sebagai umat Islam mengikuti Rasulullah SAW. Beliau diutus oleh Allah, bagaimana kita mengikuti beliau, meneladani beliau, ittiba kepada beliau, bukan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Agama sudah sempurna, enggak boleh tambah, enggak boleh kurangi. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah syukur nikmatku atasmu. Dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Jadi kalau kita ikut Rasulullah SAW, enggak boleh mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Dan semua Nabi sudah jelaskan. Dan dalam Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dalam keadaan agama Islam sudah sempurna. Dan Nabi sudah sampaikan semua agama ini. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun dari agama ini. Apa saja yang membawakan ke surga, aku sudah jelaskan. Dan apa saja yang membawakan ke neraka, aku sudah jelaskan. Lengkap agama ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Islam sudah sempurna. Enggak boleh mengadakan sesuatu yang baru agama, enggak boleh berbuat beda. Maka dikatakan oleh Imam Malik sebagaimana yang dinukil oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Kata Imam Malik rahimahullah, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i rahimahumullah. Kata Imam Malik rahimahullah, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina." Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang berlum agama ini, yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, maka dia telah menuduh Rasulullah dengan khianat. Man ibtada fil islami bid'atan yaro hasanatan. Barang siapa yang mengadakan sesuatu hal yang baru, yang bid'ah dalam agama, dianggap bid'ahnya bid'ah apa? Hasanah. Ya Rasul, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah khianat kepada risalah. Seolah-olah agama ini belum sempurna sehingga dia menambah-nambah dalam agama ini. Ini menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Berarti ada yang belum disampaikan oleh Nabi. Padahal Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Dalam surah Al-Maidah ayat 3, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam jadi agama bagimu. Terus kata Imam Malik, "Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina." Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Rasulullah SAW, maka tidak menjadi agama juga sekarang ini. Artinya enggak boleh kita membuat sesuatu yang baru agama. Agama sudah sempurna. Apakah bentuknya salat, bentuknya zikir, bentuknya perayaan atau bentuknya apa saja, enggak boleh kita adakan kecuali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini ibadah, ibadah kembalinya kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai mukadimah supaya jelas, supaya kita ini tambah yakin bahwa kita enggak boleh berbuat bid'ah dan enggak boleh menganggap baik perbuatan bid'ah, tidak boleh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, manistahsana faqad syara'a. Barang siapa mengadakan sesuatu, menganggap baik sesuatu, maka dia telah mengadakan syariat. Enggak boleh kita mengadakan syariat dalam agama ini, enggak boleh. Allah sudah tegur dalam surah Asyura, "Am lahum syuraka'u syara'u lahu min ad-dini ma lam ya'dhan billah." Apakah mereka mengadakan syariat yang baru yang tidak ada contohnya dalam agama ini? Apakah mereka menjadi sekutu-sekutu bagi Allah yang mereka adakan dalam agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah? Jadi amlahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mengadakan syariat yang baru dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah Asy-Syura di ayat 21. Ya, ini sebagai mukadimah. Sekarang kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masih membahas tentang Nawaqidul Islam. Kita masuk yang ke yang pembatal yang keberapa? Yang keempat. Nawaqidul Islam, pembatal keislaman ini dimuat dalam kitab-kitab fikih dengan kitab Ahkamu Riddah atau Kitabu Riddah atau Kitabul Murtad. Itu nanti bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih. Jadi pembahasannya tentang ahkam orang-orang yang murtad. Ibn Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Radu Talibin dengan Kitabu Riddah. Ibn Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan dalam kitabnya Al-Mughni dengan Kitabul Murtad. Artinya orang-orang yang murtad dari agama ini. Di dalam Islam itu ada pembatal-pembatal keislaman. Dan ini saya sebutkan ada 10. Sekarang kita masuk yang keempat. Yang keempat, meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna daripada sunnah Nabi SAW. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi, sebaik-baik petunjuk, petunjuk siapa? Petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa khairul hadi hadi Muhammad SAW. Wa khairul huda huda Muhammad SAW. Bisa dibaca khairul hadi, bisa juga dibaca khairul huda. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa syarul umuri muhdatsatuha. Setiap perkara yang diadakan dalam agama. Jadi petunjuk yang wajib kita ikuti, ya petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang meyakini bahwa ada petunjuk lain yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau orang meyakini bahwa ada hukum lain yang lebih baik dari hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang memilih hukum tagut daripada hukum Nabi Muhammad SAW, maka ia telah kafir. Termasuk juga di dalamnya adalah orang-orang yang meyakini bahwa peraturan dan undang-undang yang dibuat manusia lebih utama daripada syariat Islam, atau orang yang meyakini bahwa hukum Islam tidak relevan, tidak sesuai lagi untuk diterapkan di zaman sekarang ini, atau orang yang meyakini bahwa Islam sebagai sebab tertinggalnya umat ini. Termasuk juga orang yang berpendapat bahwa pelaksanaan hukum potong tangan bagi pencuri atau hukum rajam bagi orang yang sudah menikah lalu berzina sudah tidak sesuai lagi di zaman sekarang. Ini semua membawa orang itu kepada riddah, murtad dari agama. Jadi kalau kita lihat di sini penjelasannya, orang yang meyakini adanya petunjuk yang lebih baik atau yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi Muhammad SAW, itu yang pertama. Orang ini kalau dia meyakini demikian dan sudah diingatkan, itu bisa dia keluar dari agama Islam. Karena Nabi sudah mengatakan wa khairul huda huda Muhammad SAW. Atau yang kedua, orang yang meyakini bahwa ada hukum lain yang lebih baik dari hukum Nabi Muhammad SAW, seperti orang memilih hukum tagut daripada hukum Nabi, dan dia tahu itu ada hukum Nabi Muhammad yang lebih baik, bukan karena kebodohan, bukan karena ta'wil, maka ini bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Arti perbuatan dia berhukum dengan selain hukum yang dibawa Nabi Muhammad, ini perbuatan dosa besar, bukan dosa kecil. Yang ketiga, yaitu orang yang meyakini bahwa peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia lebih utama daripada syariat Islam, sehingga undang-undang Islam dicampakkan. Ini kalau dia meyakini, ini kaitannya semua dengan keyakinan, dengan i'tiqad. Kemudian yang keempat, yaitu orang yang meyakini bahwa hukum Islam tidak sesuai untuk diterapkan pada zaman sekarang ini. Maka orang ini yang meyakini demikian, maka bisa keluar dari agama Islam. Yang kelima, yaitu orang yang meyakini bahwa Islam sebagai sebab tertinggalnya umat Islam ini. Dia dianggap kalau orang melaksanakan ajaran Islam, dianggap tertinggal, ketinggalan zaman. Atau yang keenam, orang yang berkeyakinan bahwa pelaksanaan hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rejam, tidak sesuai pada zaman sekarang ini. Bukan hanya tidak sesuai, mereka malah mengatakan bahwa ini hukum yang kejam menurut mereka. Dalam Islam tidak, juga hukum yang datang dari Al-Quran Sunnah itu justru hukum yang sayang kepada umat, justru itu hukum yang adil, tidak zolim gitu. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang dibawa dari Al-Quran dan Sunnah ini semuanya adalah rahmat, semuanya adalah berkah, semuanya adalah keadilan, semuanya kedamaian, semua membawa kepada ketentraman, semua membawa manusia ke sorga. Itu harus kita yakin. Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Gak ada istilah kejam, gak ada. Nabi sudah laksanakan, dan justru itu akan membawa kepada ketentraman bagi umat ini. Kalau umpamanya ada orang membunuh, umpamanya dia membunuh, kemudian menurut syariat Islam hukumnya apa? Kisas, dibunuh dia. Yang menjelaskan Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, dan seterusnya dalam surah Al-Baqarah. Wa yamriman da'u diwajibkan asal melakukan kisas. Kalau umpamanya orang yang membunuh orang, dia dibunuh, maka aman dunia ini. Enggak ada orang lagi yang berani untuk membunuh orang lain. Karena apa? Dibunuh. Takut orang dibunuh. Tapi ketika orang membunuh orang lain dibiarkan enggak dibunuh atau cuma dipenjara, maka dia enggak akan kapok. Keluar dari penjara, dia bunuh orang lagi. Tapi ketika dia dibunuh, orang akan kapok. Ini akan membawa kedamaian dengan dia laksanakan hukum Islam. Atau orang yang mencuri dipotong tangan, orang takut dipotong tangan. Satu orang dipotong tangan dan dipotongnya depan orang banyak, orang tahu itu, gak akan lagi ada orang mencuri, gak ada lagi orang korupsi karena dipotong tangannya. Jadi ini justru hukum Islam itu membawa kepada keselamatan, kedamaian. Bukan kejam, tidak. Orang yang paling sayang di muka bumi siapa? Rasulullah SAW. Allah yang sebut ke dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Enggak mungkin Rasulullah menjelaskan tentang agama yang membawa kepada kekejaman, enggak mungkin. Raufur rahim. Laqad ja'akum di akhir-akhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, artinya dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Azizun alaihi imanitum, sangat berat bagi dia apa saja yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'mina raufur rahim, dan sangat kasih dan sayang kepada orang beriman. Sayang Rasulullah. Maka Rasulullah diutus ini sebagai rahmat untuk siapa? Seluruh alam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad untuk sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi enggak ada hukum Islam itu kejam, tidak ada. Justru membawa rahmat, membawa kedamaian. Jadi orang yang menghalalkan meyakini ada petunjuk yang lebih dari sunnah Nabi, ini bisa kafir dan keluar dari agama Islam. Juga orang-orang yang menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang menghalalkan, ini yang ketujuh, orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan Rasulullah haramkan, mereka dalil-dalil syar'i yang telah tetap seperti zina, riba, minum khamar, berhukum dengan selain hukum Allah dan yang lainnya, ini semuanya adalah haram. Kalau dia menghalalkan, maka dia keluar dari agama Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 50, "Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka kendaki? Hukum siapa yang lebih berhak daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Surah Maidah ayat 50. Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 44, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Kemudian di ayat 45-nya surah Al-Maidah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka orang-orang zalim. Kemudian di ayat 47-nya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Ini tentang masalah berkaitan dengan hukum, nanti akan dibahas di poin ke-47, nanti bicara masalah hukum. Ini kan poin ke-44. Nanti ada poin yang ke-47, pembahasan tentang berhukum dengan apa yang diturunkan Allah. Itu nanti akan kita bahas ulang nanti, tentang berhukum dengan apa yang terkandung. Nanti kita akan bahas ulang ini. Sekarang kita masuk pembatal yang kelima, pembatal Islam yang kelima. Tidak senang dan membenci hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW, meskipun ia telah melaksanakannya, maka ia telah kafir. Tidak senang dan benci hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW, meskipun ia melaksanakannya, maka ia telah kafir. Yaitu orang yang marah, murka atau benci terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, walaupun ia melakukannya, maka ia telah kafir. Seperti orang yang dia melaksanakan sholat, tapi dia enggak suka kepada sholat itu. Ada enggak orang seperti itu? Dia sholat, tapi dia enggak suka dengan sholat itu. Dia benci dengan sholat itu. Makanya kalau dia sholat, dia mesti malas. Mesti dia tidak ingat Allah. Siapa? Allah abadi dalam Al-Quran. Siapa? Orang-orang munafik. Orang munafik. Dia enggak suka dengan sholat. Kalau dia sholat, mesti dengan malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka berdiri sholat, mesti malas. Dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. dilaksanakan juga, tapi tetap dia kafir. Kamu enggak suka. Jadi ini kebencian yang sifatnya dia menentang. Nanti ada orang yang dia tidak suka karena tabiat. Secara umum manusia memang enggak suka. Tapi bukan berarti dia munafik, tidak. Tapi ada orang yang dia melaksanakan syariat ini, dia enggak senang, benci dia dengan syariat ini. Cuma dia terpaksa untuk melakukannya. Dia benci. Tapi ada yang dia tidak suka karena umumnya manusia seperti itu. Dia enggak dikatakan munafik. Seperti contoh Allah menyebutkan kutiba alimul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan kalian perang, tapi itu membuat kalian enggak suka. Enggak suka, dia benci karena tabiat. Bukan enggak suka kepada syariat daripada jihad itu, bukan. Tapi secara umum manusia tidak suka karena berat, meninggalkan istri, meninggalkan anak, dan ujungnya mati gitu. Tapi kalau orang beriman langsung dijawab, karena matinya mati apa? Syahid. Tapi ketika pertama kali diwajibkan itu agak berat, enggak dikatakan dia munafik, tidak. Kenapa? Secara tabiat seperti itu. Tapi ada orang yang dia melaksanakan memang tidak suka dia. Seperti yang tadi saya contohkan tentang orang munafik yang dia sholat tapi dia gak suka dengan sholat. Dasarnya tentang bahwa mereka ini kafir dan juga bakal amalnya, Allah berfirman dalam surah Muhammad. Ayat 8 dan 9. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Dan orang-orang kafir, maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amalnya. Yang demikian itu karena mereka membenci Al-Quran yang turunkan oleh Allah, maka Allah menghapuskan segala amal mereka yang mereka benci dengan apa yang Allah turunkan. Allah juga menyebutkan dalam surah At-Taubah, enggak ada di sini, antum catat surah At-Taubah ayat 54 tentang orang munafik, yaitu mereka enggak suka untuk melaksanakannya. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Dalam surah At-Taubah ayat 54. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Dan mereka tidak mendatangi sholat melainkan dalam keadaan malas. Dan mereka tidak menginfakkan melainkan dalam keadaan tidak suka. Tidak suka mereka untuk sedekah, infak, tidak suka. Jadi orang-orang seperti ini adalah dia membenci hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Meskipun dia melaksanakannya, dia telah kafir. Allah berfirman juga dalam surah Muhammad ayat 25, ayat 28. Sampai ayat 28. Untuk melihat di sini, di buku ini, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum dzalika bi'annahum qalu alladzina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum fa kayfa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dzalika bi'annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk jelas bagi mereka, syaitanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal-amal mereka. Ini ayat berkaitan dengan orang-orang yang dia tidak suka dengan apa yang Allah turunkan dan membenci apa-apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dia tidak senang membenci hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW, meskipun dia melaksanakannya, maka ia telah kafir. Ini yang kelima, ada kaitan dengan yang keenam. Yang keenam ini sudah sampai dia kepada menghina Islam. Kalau yang kelima, dia benci, enggak suka sudah. Kalau yang keenam ini, dia benci, dia tidak suka, tapi dia menghina. Dia memperolok-olok agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu orang-orang yang mengolok-olok, yang menghina Allah dan Rasulnya, menghina Al-Quran, menghina agama Islam, menghina malaikat dan para ulama karena ilmu yang mereka miliki. Atau dia menghina salah satu syiar-syiar agama Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji, tawaf di Ka'bah, wukuf di Arafah, atau menghina masjid, menghina azan, memelihara jenggot, atau sunnah-sunnah Nabi SAW yang lainnya, dan syiar-syiar agama Islam pada tempat-tempat yang disucikan dalam keyakinan Islam, serta terdapat keberkahan padanya, maka ia telah kafir. Artinya orang yang menghina dan memperolok-olok agama Islam ini, maka dia telah kafir. Apalagi orang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya kafir, kalau orang menghina Rasulullah, wajib dibunuh. Wajib dibunuh. Maka Syekhul Islam punya kitab namanya As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Pedang yang terhunus kepada orang yang mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkaitan dengan hak Rasulullah. Ketika dia menghina Rasulullah SAW, maka dia harus dibunuh. Dan di zaman Nabi sudah ada. Artinya ada orang menghina Nabi kemudian dibunuh. Ada juga seorang budak yang dia menghina Nabi kemudian dibunuh oleh tuannya. Kemudian datang kepada Nabi, Rasulullah, budak saya selalu menghina engkau, saya bunuh. Kata Nabi kepada para sahabat semuanya, damu hadar, darahnya sia-sia. Artinya orang ini gak bisa dikisos, karena harus dibunuh orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang melaksanakan adalah ulil amri, atau dengan keredoan ulil amri. Karena orang itu membunuh yang dia tidak disuruh Rasulullah, tapi dia lapor kepada Rasulullah, dan Rasulullah membenarkan perbuatannya dia itu, membunuh orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah di ayat 65-66, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersendau gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian selalu memperolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Ini nasihat ini. Qad kafartum ba'da imanukum. Kalian telah kafir setelah beriman. Jika kami maafkan sebagian dari kalian karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Dalam surah At-Taubah ayat 65 ayat 66. Di dalam kitab Tauhid, nanti antum lihat di kitab Tauhid, di syarah kitab Tauhid, itu dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tentang ini, di bab yang ke-47 atau bab yang ke-48 tentang ayat ini. Itu beliau membawakan dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, di bab yang ke-47 atau 48, man hazala bi syai'in fihi dzikrullah aw al-Qur'an aw ar-Rasul. Itu tentang orang yang bersendau gurau, bercanda, bergurau dan memperolok-olok sesuatu yang ada penyebutan nama Allah, atau dia menghina dan mengejek Al-Qur'an, atau dia menghina, mencela Rasulullah SAW. Di sini kalimat man hazala, jawabnya faqad kafar, maka dia telah kafir. من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول jawabnya faqad kafara, maka dia telah kafir. Kemudian dibawakan ayat yang tadi dalam surah Taubah ayat 65, dan ini terjadi sebab turunnya ayat ini disebutkan yaitu kejadian pada perang Tabuk, pada Ghazwah Tabuk. Jadi ada seorang mengatakan ma ra'aina mithla qurra'in haula arghabu butunan wala akdzabu alsunan wala ajban 'inda liqa, yakni Rasulullah SAW wa ashabahu al-qurra. Faqala lahu Auf bin Malik kadzabta walakinnaka munafiq. La ukhbiranna Rasulullah SAW, fadzaba Auf ila Rasulullah liyukhbirahu fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu. Faja'a dhalika rajul ila Rasulullah SAW wa qad irtahala wa raqiba naqatahu faqala ya Rasulullah innama kunna nakhudu wa nal'abu ونتحدث حديث الرقب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله وإن الحجرة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول رسول الله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Ma yaltafidu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Dari Ibnu Umar, dari Muhammad bin Ka'ab, dari Zaid bin Aslam, dari Qatadah, ini hadisnya masuk satu, jadi satu cerita, yaitu mereka menceritakan ada seorang pada peperangan Tabuk, mereka orang ini berkata, kami tidak pernah melihat seperti kura-kura kami ini, maksud para sahabat pembaca Al-Quran, yang mereka itu sangat buncit perutnya, artinya banyak makan, dan juga walak dabal sunan, dan tidak juga dusta lisannya. Kami tidak pernah melihat juga orang yang paling penakut ketika bertemu dengan musuh. Yang mereka, yang dia orang ini maksudkan, maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Langsung Auf bin Malik begitu mendengar omongan orang ini mengatakan kadzabta walakinnaka munafik, engkau dusta, engkau munafik. Langsung, karena gak mungkin akan keluar kalimat ini dari orang Islam, gak mungkin. Ini mesti munafik. Yang mencela orang-orang yang membaca Al-Quran, mencela para sahabat Rasulullah SAW, engkau munafik. Aku kan kabarkan kepada Rasulullah SAW. Dan ini harus kabarkan kepada Rasulullah SAW. Dan ini bukan namimah, karena orang ini belum mencela agama, mencela Rasulullah, mencela para sahabat. Kemudian Auf bin Malik datang kepada Rasulullah SAW. Ini kondisi di perang Tabuk ini, ketika itu orang Tabuk. Maka beliau mengabarkan ternyata Al-Quran sudah mendahului dia, artinya sudah turun ayat Al-Quran itu surah At-Taubah tadi di ayat 65-66. Kemudian setelah itu orang itu datang, si orang munafik ini ingin minta maaf kepada Rasulullah SAW. Dan dia datang ke Rasulullah, Nabi sudah pergi mengendari ontaknya. Orang ini berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini hanya berbincang-bincang, berbicara seperti umumnya orang-orang yang dalam perjalanan untuk menghibur tujuannya, yang untuk mengisi waktu luang untuk menghilangkan kepenatan dalam perjalanan. Kata Ibnu Umar, seolah aku melihat dia terus bergantung di pelananya unta Rasulullah SAW, dan batu-batu itu melukai kakinya, dia terseret. Dan dia berkata, sesungguhnya kami ini hanya bersunda gurau dan bermain-main ya Rasulullah. Maka Rasulullah hanya mengucapkan abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah, apakah dengan ayatnya, apakah dengan rasulnya kalian bergurau-gurau, memperolok-olok. La ta'tadiru, kalian tidak perlu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir sesudah kalian beriman. Maka Rasulullah tidak menengok pada orang itu, terus jalan. Ini Allah menyebutkan di ayat ini, di ayat 66-nya, dengan kalimat la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian beralasan, enggak ada uzur bagi kalian. Kalian sudah kafir sesudah kalian beriman. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Jika kami maafkan sebagian dari kalian, kami akan azab yang lain, karena mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ini berkaitan dengan orang-orang yang mengejek Al-Quran, mengejek Rasulullah, mengejek orang-orang yang melaksanakan sunnah. Dan itu banyak, seperti yang sudah kita bicarakan pada pekan yang lalu, tentang orang-orang liberal, sekuler, dan juga pluralis, yaitu sepilis ya. Orang sekuler, pluralis, dan juga dia orang-orang yang menganggap bahwa semua agama ini baik, semua agama sama. Bahkan dihinakan orang-orang yang melaksanakan agama ini dengan berbagai macam tuduhan. Inilah orang-orang munafikin, orang-orang munafikin yang benci dia kepada agama Islam. Tentang masalah memperolok-olok agama, istihza kepada agama, kepada Rasulullah, kepada Quran, kepada orang-orang beriman, dan kepada apa yang dilaksanakan oleh orang iman, ini itu kebiasaannya orang-orang kafir dari zaman dahulu. Ini perhatikan, artinya perbuatan mengolok-olok agama, mengolok-olok orang beriman, mengolok orang yang melaksanakan sunnah, ini sudah kebiasaannya orang-orang kafir. Orang-orang munafik ini mengambil dari orang-orang kafir. Dan Allah sudah sebutkan bahwa tentang memperolok-olok ini merupakan senjata. Dari siapa? Yang pertama dari syaitan. Yang kedua dari orang-orang kafir. Yang ketiga dari orang-orang munafik. Tujuannya apa? Untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Untuk mencegah manusia untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Untuk mencegah manusia dari berpegang teguh pada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Itu usaha mereka. Zamannya para anbiya wa rasul, nabi-nabi dicela atau tidak? Dicela, diperolok-olok. Dari mulai rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dicela, dihina. Antum bisa baca dalam Al-Quran. Begitu juga nabi-nabi yang lain, semua dicela. Hatta Nabi Muhammad SAW dibilang apa? Majnun, gila. Dibilang apa? Tukang sihir. Dibilang penyair. Dibilang segala macam sudah. Memecah belah umat dan segala macam. Itu tuduhan mereka. Supaya orang tidak mengikuti agama dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan seperti itu semuanya. Itu ajaran mereka. Allah SWT untuk mencatat. Yang pertama, berkaitan dengan masalah ini, Allah SWT telah mengabarkan bahwa kebiasaannya orang-orang kafir setiap tempat dan setiap zaman selalu memperolok-olok orang beriman karena imannya mereka, karena tauhidnya mereka. Jadi yang pertama, Allah mengabarkan bahwa kebiasaan orang-orang kafir, kalau disebut orang kafir, ya dari mulai iblisnya, orang kafir, munafikin, pada setiap tempat, setiap zaman, itu selalu mengejek, memperolok-olok beriman. Jadi ikhbarullah ta'ala anna daydanal kuffari fi kulli makanin wa zamanin as-sukhriya minal mu'minin li ajli imanihim wa tauhidihim wa hadhi qa'idatun ammah قررها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. Ya Allah mengabarkan bahwa kebiasaan orang-orang kafir pada setiap tempat, setiap zaman itu selalu memperolok-olok orang beriman karena iman mereka, karena tauhid mereka. Dan ini kaidah yang umum yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Antum bisa lihat yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah di ayat 212. Allah menyebutkan zuyyina lil ladina kafaru alhayatud dunya wa yaskharuna minal ladina amanu wal ladina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Diasi bagi orang-orang kafir itu kehidupan dunia, dan mereka memperolok-olok orang-orang yang beriman. Jadi mereka sudah diasi dari dulu, itu orang kafir selalu memperolok beriman. Adapun orang bertakwa, itu nanti di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberikan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Kemudian dalam surah Yasin. Ini sebenarnya banyak, cuma saya sebut beberapa aja, atau dua atau tiga ayat. Dalam surah Yasin, surah 36 ayat 30. Di surah Yasin surah 36 ayat 30. Allah menyebutkan, ya hasratan al ibad ma yati min rasul lakanu bihi yastahzi'un. Ya, alangkah menyesalnya, alangkah ruginya hamba-hamba Allah ini yang tidak datang kepada mereka seorang rasul, melainkan mereka ini selalu memperolok-olok. Ini merupakan penyesalan ini atas hamba-hamba yang tidaklah datang seorang rasul, melainkan mereka selalu memperolok-olok. Jadi enggak ada seorang rasul, melainkan selalu diperolok-olok. Ini sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mesti setiap rasul itu mesti orang-orang kafir itu memperolok para rasul. Artinya di sini disebutkan tidaklah datang seorang rasul melainkan mereka orang-orang kafir itu memperolok-olok. Artinya orang-orang kafir memperolok para siapa? Para rasul. Artinya orang-orang kafir itu selalu memperolok para rasul. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi di dalam surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr ayat 11. Wa ma yati min rasul lakanu bi yasazun, dan tidak datang seorang rasul melainkan mereka memperolok-olok. Artinya orang-orang kafir selalu memperolok-olok para rasul yang diutus kepada mereka. Setiap rasul yang diutus mesti diperolok, dihina, diejek. Oleh siapa? Oleh orang-orang kafir. Nah, orang-orang yang mengikuti jejak para rasul itu para sahabat, para tabi'in, para ulama, para dai, mesti dicela. Itu sunnatullah. Orang yang berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, lah, misal orang yang mendakwakan dakwah tauhid, mesti dicela. Kalau sekarang mereka nuduhnya apa? Wahabi. Tujuannya apa? Untuk menjauhkan manusia dari ajaran apa? Tauhid. Atau yang lainnya lagi, mereka bikin gelaran-gelaran, lakop-lakop, celaan-celaan untuk menjauhkan manusia dari Quran dan Sunnah. Kalau dulu orang-orang kafir mencela para rasul, mengejek para rasul supaya orang tidak mengikuti ajarannya siapa? Para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka mencela para rasul itu. Nah, sekarang sama. Orang-orang yang mengajak orang kepada kebenaran mesti dicela, diejek. Dan itu harus sabar. Itu sunnatullah, enggak akan berubah itu. Sunnatullah itu. Nanti antum bisa lihat lagi dalam surah-surah yang lain, ada banyak itu. Kemudian yang kedua, anna sukhriyata bil mu'minina sifatun min sifatil kafirin yuqawwimuna biha da'watar rusul wa yasudduna biha an-nas. Yang kedua, bahwa inna sukhriyata bil mu'minin, bahwa memperolok-olok kaum mukminin sifatun min sifatil kafirin, termasuk sifat dari sifat orang-orang kafir. Yuqawimuna biha da'watar rusul, yang mereka melawan atau mencegah dakwanya para rasul. Artinya mereka menentang, melawan dakwanya para rasul. Dengan apa? Dengan ejekan, dengan celaan itu. Wa yasudduna bihan nas, dan mereka mencegah dengannya manusia. Artinya yang kedua, bahwa memperolok-olok, mengejek, menghina itu kepada orang-orang beriman merupakan sifat dari sifat orang-orang kafir dan sifat dari orang-orang munafikin, yang mereka bertujuan untuk menentang dakwahnya Rasul dan juga mencegah manusia dari beriman kepada Rasul. Dan Allah sebutkan, kita bisa lihat dalam surah Hud di ayat 27. Surah Hud, surah yang ke-11. Ini tentang kaumnya Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh mendakwakan kepada kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk melihat di ayat 25-nya, 26 baru 27-nya. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Sungguh kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya, sesungguhnya aku adalah pengancam yang nyata bagi kalian. Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, sesungguhnya aku takut kalian kepada azab di hari yang sangat pedih. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tabaka ila alladhina hum aradhiluna badi ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Maka golongan mala ini biasanya kelompok-kelompok yang berada dekat dengan penguasa itu. Orang-orang kaya, orang-orang punya kedudukan jabatan, itu mala. Jadi berkata kelompok dari orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh, kami tidak melihat kamu melainkan manusia biasa seperti kami. Kami tidak melihat engkau Nabi Nuh yang mengikuti engkau melainkan orang-orang yang rendahan di antara kami. Aradziluna, orang yang rendah. Badirai, orang-orang yang bodoh, yang akalnya enggak benar. Jadi udah penghinaan ini. Pengikut engkau ini orang-orang rendahan, pengikut engkau ini orang-orang miskin, orang fakir, orang hina, orang-orang bodoh, gitu. Dan itu diucapkan juga kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Orang-orang munafik menyebut demikian, yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Mereka menuduh para sahabat siapa? Sufaha. Di awal-awal surah Al-Baqarah, itu orang-orang munafik. Kemudian wa manarakum alaina min fadl, kami enggak melihat kalian yang punya keutamaan atas kami. Kalian enggak punya keutamaan. Bal nadzunukum kadzibin, kami melihat kalian adalah orang-orang yang dusta. Jadi begitu penghinaannya orang-orang kafir kepada para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Masih banyak lagi yang lain, untuk bisa lihat di surah Al-A'raf. Kemudian juga di surah Az-Zukhruf, di surah Yasin dan yang lainnya. Atau untuk lihat di surah Yasin. Surah Yasin. Di surah Yasin tadi sudah, ya. Surah Yasin tadi sudah kita bahas di ayat 30. Kemudian sekarang kita masuk yang ketiga, tentang hukum istihza. Hukum istihza bil mu'min yang qasimu ila qismaini. Jadi hukum istihza, hukum istihza bil mu'min yang qasimu ila qismain. Hukum istihza kepada orang mu'min dibagi menjadi dua. Atau istihza bil muslim yang qasimu ila qismain. Jadi hukum istihza kepada orang mu'min atau orang muslim dibagi menjadi dua. Ada istihza yang berkaitan dengan aib khuluqi. Arti maksudnya di sini berkaitan dengan ciptaan, ya, khalqi artinya ciptaan, berkaitan dengan seperti umpamanya dia tinggi, pendek, gendut, kurus, pincang gitu. Atau dia hitam atau yang lain, ini enggak boleh. Berkaitan dengan kondisi tubuhnya dia, enggak boleh. Ini masuk kepada kabiratun min kabair dzunub. Ini masuk dosa besar. Dasarnya yaitu ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat. Ini yang pertama. Jadi yang kedua ini hukum istihza ada dua. Yang pertama berkaitan dengan istihza yang berkaitan dengan aib, aib yang berkaitan dengan bentuk tubuhnya dia. Untuk melihat dalam surah Al-Hujurat di ayat 11, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuqu ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Wahai orang beriman, janganlah satu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Barangkali kaum yang diperolok itu lebih baik dari kalian. Dan tidak boleh juga wanita-wanita memperolok-olok wanita muslimah yang lainnya. Barangkali mereka lebih baik daripada mereka yang menghina. Janganlah kalian mencela diri kalian, menghina diri kalian, artinya jangan mencela orang-orang muslim. Dan janganlah kalian memanggil mereka dengan gelaran-gelaran yang jelek. Sejelek-jelek nama adalah kefasikan sesudah beriman. Dan barang siapa yang tidak taubat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Surah Al-Hujurat ayat 11. Jadi enggak boleh orang mencela orang-orang yang aib berkaitan dengan tangannya, kakinya, atau mukanya, atau yang lainnya, enggak boleh. Gitu. Karena ini ciptaan Allah, yang menciptakan mereka Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang membuat rupa kalian di dalam rahim ibu kalian. Apa yang Allah kehendaki? Yang menciptakan Allah. Makanya ketika dia lahir dari perut ibunya, yang menciptakan Allah. Tidak boleh disalah. Makanya ketika ada seorang yang kakinya cacat di zaman Nabi SAW, kemudian dia ingin menutup cacat kakinya itu dengan pakai pakaian yang menutup mata kakinya. Ini laki-laki, dia menutup mata kakinya. Kata Nabi, irfa thawbak, angkat, angkat kainmu. Artinya enggak boleh laki-laki itu kainnya, celananya, gamisnya lebih dari orang, enggak boleh. Karena dengan dasar hadis yang lain yang umum, bahwa setiap kain yang lebih dari laki-laki tempatnya neraka. Artinya setiap kain atau pakaian yang melewati maka tempatnya neraka. Kemudian kata Nabi, irfa saubak, angkat. Orang ini enggak mau angkat sampai Nabi ingatkan 3 kali, kemudian diangkat olehnya. Kemudian Nabi mengatakan, inna kullu khalqillahi hasan, setiap ciptaan Allah semuanya indah. Meskipun dia pincang tetap indah semuanya, karena Allah yang menciptakannya. Itu, inna kullu khalqillahi hasan, kata Nabi. Setiap ciptaan Allah itu indah. Kemudian baru dia angkat itu. Enggak boleh laki-laki, atau dia cacat, dia ingin tutup cacatnya, enggak boleh, tetap harus di atas mata kaki. Kemudian yang kita masuk yang kedua. Jadi mencela orang itu tidak dibolehkan dalam Islam dan hukumnya dosa besar dengan dasar surah Al-Hujurat ayat 11. Yang kedua, al-istihza'u bil muslim lima qama bihi min ahkamillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Istihza' bil muslim lima qama bihi min ahkamillahi wa sunnati rasulillahi. Artinya dia mencela seorang muslim, dia mencela seorang mukmin dengan apa yang dia laksanakan dari hukum Allah dan sunnah Rasulnya. Dengan apa yang dilaksanakan dari hukum Allah dan sunnah Rasulnya. Ini hukumnya keras. Hukmu ghalidun syadid. Hukum yang keras ini. Ini bisa membawa dia kepada kekufuran yang kedua ini. Seperti dia mencela orang yang sholat. Dia mencela orang yang berjenggot, dia mencela orang yang memakai pakaian dia tidak melebihi dari mata kakinya, dia cela itu dari apa yang dilaksanakan dari sunnah Nabi. Ini hukumnya berat, bisa membuat orang itu keluar dari agama ini. Dan seorang muslim gak boleh duduk dengan orang-orang yang suka mencela atau menghina agama, gak boleh duduk dengan mereka. Dasarnya antum lihat di buku Syarah Akidah, satu ayat yang belum kita baca tadi. Itu surah Al-An'am ayat 68. Antum lihat di Syarah Akidah tadi, belum dibaca ayatnya. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitaanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zaalimiin. Bilang kaum Muhammad melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan benar-benar menjadikan engkau lupa akan rangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Surah Al-An'am ayat 68. Antum catat lagi, juga ada dalam surah An-Nisa di ayat 140. Antum catat itu. Ada juga di surah An-Nisa ayat 140. Sekarang kita masuk yang terakhir. Tadi yang keberapa? Yang ketiga. Kita masuk yang keempat. Yang keempat yaitu istihza bir rasul. Hukumnya bagaimana? Orang yang mencela Rasulullah SAW. Dijelaskan oleh para ulama, hukum orang yang mencela Rasul itu kafir dan harus dibunuh. Orang yang mencela Rasulullah SAW, dia kafir dan dia harus dibunuh. Yang melakukan ini adalah ulil amri. Kemudian yang kedua, istihza kepada para sahabat, mencela para sahabat. Ini para ulama mengkafirkan. Adapun tentang hukum bunuh itu dipermasalahkan tentang ini. Tapi kafir dikafirkan. Makanya Imam Malik menjelaskan ketika Al-Hafidz Ibnu Katsir membahas ayat yang terakhir dalam surah Al-Fath, yaitu Muhammadur Rasulullah, sampai akhir ayat, Imam Malik mengambil dasar dari ayat ini tentang kafirnya orang-orang yang mencela para sahabat. Dibawakan oleh, nanti anda melihat tafsir Mukatsir ketika menafsirkan ayat yang ke-29 dari surah Al-Fath, surah yang ke-48 ayat 29. Jadi mencela, mencaci maki para sahabat adalah kafir. Maka para ulama mengkafirkan orang-orang Syiah karena mereka mengkafirkan para sahabat. Dan dikafirkan lagi orang yang paling baik di muka bumi, yang imannya enggak seimbang dengan seluruh penduduk bumi ini. Artinya imannya dia lebih kuat daripada seluruh penduduk bumi. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Kalau seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan penduduk bumi, ya lebih kuat imannya Abu Bakar. Kalau ditimbang imannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, jadi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an ditimbang itu dengan penduduk bumi semuanya, lebih berat imannya kedua orang ini radhiyallahu anhuma, karena dua-duanya ahli surga. Yang dicela, dicaci maki oleh orang Syiah siapa? Dua orang ini dan dua anaknya, dua istri Nabi. Siapa? Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Dalam salatnya mereka setiap hari, maka dikafirkan oleh para ulama orang Syiah ini. Karena dalam salatnya mereka, mereka ada doa. Doanya apa? Untuk mencaci maki sahabat. Jadi mencaci maki Abu Bakar, Umar, Hafsah, Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Itu jahatnya mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang munafikin yang dimasukkan ke dalam agama Islam. Ya, sampai di sini dulu. Jadi hukumnya ada empat ya. Ini berkaitan dengan orang-orang munafik, sangat berbahaya. Kita melihat orang seperti itu yang banyak, ya kita sabar aja gitu. Jangan kita kemudian menghukumi, jangan. Ini kan kita kadang-kadang enggak sabar. Langsung fulan kafir, berat loh hukuman masalah ini, berat. Antum sudah sampaikan hujah belum? Sudah nasihati belum dan segala macam? Ya enggak gampang seperti ini. Kita diam aja tentang orang-orang seperti ini. Kalau antum bisa dakwakan, dakwakan. Nah, para dai mengingatkan seperti ini, dibawakan seperti ini oleh para ulama supaya orang berhati-hati gitu. Tentang orangnya, ya mungkin dia bisa kafir tanpa dia sadar dia kafir, tapi kita jangan gampang-gampang mengkafirkan orang gitu. Kalau soal marah, kita marah ada orang mencela, tapi kita kewajibannya sabar. Kita enggak mampu untuk menyampaikan kebenaran, diam sudah. Kalau kita mampu sampaikan, kita datangi, kita ingatkan orang itu, nasihati. Kalau enggak kita diam. Karena yang menghukum ini yang punya hak adalah para ulama, bukan kita. Para ulama yang menghukum, jangan kita. Yang menghukum juga mereka itu harus dikasih hukuman, dibunuh atau dipenjara. Itu adalah ulil amri yang punya hak, bukan kita. Gitu. Ya, sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu'alaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, syukuran jazakallahu khair, barakallahu fiik. Pada Ustaz yang sudah menjelaskan penjelasan yang sangat bermanfaat sekali dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para hati roja sekalian ingin bertanya sekali lagi. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan WhatsApp di 0819896543. Alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk, kami ajukan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai urgensi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah salah satunya dengan merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena di dalam berita begitu banyak di beberapa negara Islam mereka yang merayakan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara mengaplikasikan urgensi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar? Karena kami yang tidak mengikuti perayaan kelahiran beliau tidak dianggap tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianggap tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik lana. Nanti antum yang bertanya maupun yang hadir atau yang mendengarkan kajian ini, antum bisa baca nanti buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di buku itu, di dalam buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dibahas pembahasan bagaimana sih sebenarnya kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dibahas bagaimana tentang perkara-perkara yang diadakan oleh manusia seperti masalah perayaan Maulid Nabi. Ada pembahasan yang di buku Konsekuensi Cinta. Konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang pokok artinya kita beriman kepada beliau, arti kita beriman kepada Allah dan beriman kepada beliau bahwa beliau diutus oleh Allah. Yang kedua yaitu kita mentaati apa yang beliau perintahkan. Konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW yaitu ta'atu fi ma'amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Kemudian yang ketiga, tasdiqu fi ma akhbar, kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Semua yang beliau sampaikan selama riwayatnya sahih, maka kita wajib membenarkan. Yang keempat, ijtinabu ma nahan wa zajar, yaitu kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Atau wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Yang larang Rasulullah itu kita jauhkan. Tadi sudah saya bawakan ayat dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum an fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil. Apa yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil. Yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwa kepada Allah, Allah sangat keras siksanya. Artinya yang dilarang oleh Nabi apa aja? Yang pertama kali larangan yang paling besar apa? Syirik, jauhkan. Kemudian larangan yang besar lagi apa? Bid'ah, jauhkan. Larangan durhaka pada orang tua, jangan sampai kita durhaka. Kemudian larangan yang lain banyak sekali yang larang oleh Rasulullah SAW. Maka kita wajib untuk menjauhkan. Artinya kita wajib menjauhkan dosa-dosa besar, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, menjauhkan syirik, menjauhkan bid'ah. Kemudian yang kelima, ala yu'badallahu illa bima syara. Konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang kelima, yaitu tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang beliau syariatkan. Karena yang punya hak syariat yang di apa yang dibenarkan, arti yang Allah benarkan, siapa yang diberikan hak untuk melaksanakan syariat? Siapa? Ya Rasulullah SAW. Allah memberikan wewenang kepada Nabi untuk mencontohkan, menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah. Allah berfirman, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar? Ya mesti dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan semuanya. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Jadi kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Tidak boleh kita beribadah dengan apa-apa yang baru yang Nabi tidak syariatkan, tidak boleh. Ya, dasarnya ayat Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kalian cinta kepada aku, Seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Insya Allah akan cinta kepada kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Allah maha pengampun dan penyayang. Ini lima hal yang berkaitan dengan konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harus kita ingat bahwa seorang itu akan mendapatkan kebahagiaan, ganjaran, pahala, dan juga sorga dengan apa? Dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dengan dia taat kepada beliau, dengan dia ittiba. Karena semua orang Islam ini dijamin masuk sorga selama mereka apa? Ittiba kepada siapa? Kepada Rasulullah. Selama mereka taat kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man yaba." Qala wa man yaba Rasulullah illa man aba. Kullu ummati yadkhuluna illa man aba. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Wa qila wa man yaba Rasulullah qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan? Barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Siapa yang tidak taat, yang enggan, maka dia tidak akan masuk surga. Jadi barang siapa yang tidak taat kepada Rasulullah, yang maksiat, maka dia enggan masuk surga. Termasuk tadi berkaitan dengan masalah perayaan, perayaan maulid Nabi. Kita kembali kepada contoh Nabi SAW. Pernah tidak Nabi mengadakan perayaan untuk hari kelahirannya? Pernah enggak? Enggak. Kalau itu, seandainya itu baik atau digunakan sebagai sarana buat dakwah, mendakwakan orang kafir, Nabi sudah laksanakan. Nabi enggak laksanakan. Dari mulai Nabi awal dakwah sampai beliau wafat, tidak pernah. Yang kedua, para sahabat. Para sahabat cinta enggak kepada Nabi? Orang yang paling cinta kepada Rasulullah, para sahabat. Mereka wali-wali Allah. Dan mereka semua dijamin dengan surga. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Enggak ada seorang sahabat mengadakan perayaan maulid Nabi SAW. Tidak ada. Kalau seandainya baik, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya itu baik, mereka sudah lebih dahulu. Yang ketiga, para tabi'in. Para tabi'in, mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah mengadakan. Kemudian yang keempat, para imam mujtahidin. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rahimahumullah. Tidak ada satupun mereka mengadakan perayaan maulid Nabi. Tidak ada. Jadi yang pertama kali mengadakan siapa? Orang-orang Syiah. Kenapa kita ikut ajaran Syiah? Kenapa kita ikut? Ketika orang ingin mengadakan perayaan itu, tujuan mereka mengadakan perayaan untuk dapat apa? Dapat ganjaran, dapat pahala. Kalau sudah bentuknya seperti ini, ibadah bukan ini? Ibadah. Kalau ibadah kembali kepada apa? Contoh, saya sebutkan di buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, antara hakikat cinta antara sunnah dengan bid'ah. Hakikat cinta Nabi antara sunnah dan bid'ah. Di antara disebutkan di buku ini tentang masalah perayaan maulid Nabi, bahwa peringatan maulid Nabi SAW adalah bid'ah yang mungkar. Orang yang pertama kali mengadakannya adalah Bani Ubaid Al-Qaddah yang menamakan dirinya dengan kelompok Fatimiyah pada abad ke-4 Hijriah, dan mereka menisbatkan diri mereka kepada putra Ali bin Abi Thalib. Padahal mereka adalah pencetus aliran kebatinan. Nenek moyang mereka adalah Disan yang kenal dengan Al-Qaddah, salah seorang pendiri aliran batinnya di Irak. Jadi yang pertama kali mengadakan adalah Al-Mu'idzina Al-Ubaid Al-Maghribi yang keluar dari Maroko menuju Mesir pada bulan Ramadan tahun 362 Hijriah. Yang pertama mengadakan maulid ini Al-Mu'izz lidinillah Al-Ubaidi Al-Maghribi yang keluar dari Maroko menuju Mesir pada bulan Ramadan tahun 362 Hijriah. Ini bisa dilihat dalam beberapa kitab, dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Kathir, kemudian juga dalam Sir Alamin Nubala, dan juga dalam Al-Khutat Imam Al-Maghrizi. Jadi yang mengadakan itu dia. Dan yang pertama kali diadakan perayaan maulid itu, perayaan maulid Nabi SAW. Kemudian setelah itu perayaan Ali, perayaan maulid Ali, Fatimah, Hasan, Husain, baru kepada pendirinya, artinya kepada khalifah yang ada itu. Jadi mereka menamakan dirinya ini, namanya penguasa mereka Fatimiyah Ubaidiyah. Mereka menisbatkan kepada Fatimah bin Rasulullah secara zalim dan dusta. Ini fitnah yang keji. Jadi yang mengadakan orang-orang Syiah, orang-orang al-bidah semua mengakui bahwa ini adalah Syiah yang mengadakan. Abad ke-4 Hijriah. Kenapa kita ikut? Orang Syiah. Berarti dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'in, imam syiah enggak mengadakan. Yang mengadakan Syiah. Berarti kan baru dalam agama. Kalau baru dalam agama, bolehnya kita lakukan? Enggak boleh. Yang mengatakan pertama kali bid'ah, yaitu Syekh Al-Allama Syekh Tajuddin Al-Fakihani, yang wafat tahun 734 Hijriah. Beliau menulis risalah namanya Al-Mawridu Fi Amalil Maulidi. Al-Mawridu Fi Amalil Maulid. Ketika beliau ditanya oleh orang-orang banyak sekali tentang perayaan maulid Nabi. Kata beliau begini, Amma ba'du faqad taqarrara su'alu jama'atin minal muwaraqin 'anil ijtima' alladhi ya'malu ba'dun nas fi syahri Rabiul Awal wa yusammunahu al-maulid. Hal lahu aslun fi syara' aw huwa bid'atun wa hadatsun fid din. Kemudian faqultu wa billahi taufiq la a'lamu li hadzal maulid aslan fi kitabin wala fi sunnatin wala yunqalu amaluhu an ahadin min ulama'il ummah alladhina hum al-qudwatu fid din al-mutamassikuna bi athari al-mutaqaddimin bal huwa bid'atun ahdatha al-battalun wa shahwatu an-nafsin ightana biha al-akkalun bidali anna idha adarna 'alayhi al-ahkam al-khamsa qulna imma yakuna wajiban aw manduban aw mubahan aw makruhan aw muharraman. Kata beliau begini, ketika ditanya berulang-ulang nih, banyak orang bertanya dari jamaah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, bagaimana tentang berkumpul yang dilakukan oleh sebagian manusia di bulan Rabiul Awal yang mereka namakan maulid. Ini ingat ya, pertanyaan kepada Syekh Al-Alama Tajuddin Al-Fakihani yang wafat tahun 734 Hijriah, berarti abad ke-8. Apakah maulid ini ada asalnya dalam syariat atau dia bid'ah diadakan dalam agama? Beliau jawab, rahimahullah, kata beliau, aku tidak tahu tentang maulid ini, enggak ada asalnya sama sekali, baik di Quran maupun di sunnah, dan tidak dinukil amal ini dari seorang pun dari ulama umat yang mereka adalah qudwah dalam agama ini yang berpegang pada asar mutaqaddimin. Artinya enggak ada dari ulama-ulama, imam empat, mazhab yang empat, atau dari tabi'in, apalagi dari sahabat, enggak pernah ada. Bal huwa bid'atun. Baik, bukan ini adalah bid'ah yang diadakan oleh al-battalun, artinya orang-orang yang biasa suka main-main mereka. Al-batala itu al-lahu wal-jahala, kebodohan, dan juga mengikuti hawa nafsu, yang juga di sini disebutkan akalun, orang-orang yang tukang makan, yang biasa makan. Kalau kita lihat, kita tanya kepada mereka pertanyaan tentang hukum ini, kembali kepada 5 hukum, apakah itu wajib atau mandub, sunnah atau mubah atau makruh atau muharram. Hukum ini kata beliau tidak wajib, tidak sunnah. Tidak sunnah. Berarti jawabannya apa? Makruh atau haram. Yang jelas sudah beda, bahwa beda ini haram. Udah dibawa lagi beberapa jawaban. Kemudian ada lagi beberapa penjelasan para ulama tentang masalah ini. Ada juga penjelasan tentang ini yang kedua dari Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Al-Haffar yang wafat tahun 811 Hijriah dalam kitabnya Al-Mi'yar Al-Mu'rib di juz yang ke-7. Beliau mengatakan Lailatul Maulid lam yakun as-salafus salih wa hum ashabur rasul at-tabi'un lahum yastami'una fiha lil ibadah wa la yaf'aluna fiha ziratan 'ala sa'id layali sana bi anna an-nabiy sallam la yu'azzam illa bil wajhi alladhi syuri'a bihi ta'dhimuhu wa ta'dhimuhu min a'zami al-qurb ila Allah lakin yataqarrabu ila Allah bima syara. Rayaan Maulid enggak pernah lakukan oleh salafus saleh. Mereka para sahabat Rasulullah SAW dan juga para tabi'in, mereka tidak ada mereka berkumpul untuk melaksanakan ibadah. Mereka tidak juga mengadakan sesuatu yang baru dalam agama untuk menambah-nambah dari malam-malam yang lain dari sepanjang tahun. Karena Nabi tidak boleh diagungkan kecuali dengan syariat. Artinya enggak boleh kita mengagungkan Nabi menurut jalan syariat yang disyariatkan untuk kita mengagungkannya. Dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW termasuk sebesar-besar ibadah kepada Allah. Tapi kita wajib mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang disyariatkan. Dan ini tidak disyariatkan. Dan juga kalau kata beliau tentang kelahirannya, tentang kelahiran, para ulama ikhtilaf kata beliau. Faqila inna wulida fi Ramadan. Ada yang mengatakan dilahirkan bulan Ramadan. Ini pernyataan Abu Abdullah Muhammad Al-Hafar, wafatnya tahun 811 Hijriah. Waqila fi Rabil Awal wa ikhtulifa fi ayyamin wulida fi ala arba'ati aqwal. Ada yang mengatakan Rabil Awal, tapi diperselisihkan hari yang keberapa? Ada yang mengatakan hari yang ke-8, ada yang ke-12, ada yang ke-20, ada yang terakhir di akhir bulan. Jadi enggak sepakat. Justru yang sepakat para ulama kematiannya. Hari wafatnya Nabi di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, di hari Senin. Wafatnya Nabi. Sepakat para ulama, ahli sejarah. Tapi lahirnya enggak sepakat. Untuk lahirnya Nabi, betul bulan Rabiul, tapi enggak sepakat. Sebagian mengatakan di bulan lain, ada yang mengatakan Ramadan. Jadi ketika orang mengadakan perayaan Maulid Nabi, berarti di saat itu hari apa? Hari wafatnya Rasulullah SAW. Bagaimana orang mengadakan perayaan wafatnya Rasulullah yang sepakat para ahli sejarah Rasulullah wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Sepakat itu. Di hari Senin wafatnya. Lahirnya betul hari Senin, tapi tanggalnya beda. Tapi kalau wafatnya sepakat di hari Senin. Bagaimana orang mengadakan perayaan di saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan oleh yang lainnya, ini banyak penjelasan para ulama terdahulu yang menjelaskan, ya pokoknya di atas abad yang ke-8 ya, ke-7, ke-8 menjelaskan bahwa semua bid'ah. Baru ulama-ulama yang sekarang yang mengatakan bid'ah itu. Sekarang kalau itu sudah dikatakan oleh para ulama itu bid'ah, enggak ada contohnya. Ya kenapa kita sibuk dengan yang seperti itu? Mestinya kan orang mukmin sibuk dengan yang bermanfaat. Sibuk dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sibuk dengan amal-amal soleh yang ada dalilnya. Karena sayang nanti dia habis waktu untuk yang bid'ah, enggak diterima. Tadi sudah saya bawakan di mukaddimah. Nabi bersabda, SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa raddun. Barang semua adalah satu yang berbohong agama kami yang ada contohnya tertolak. Hadisnya sahih. Riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi jangan disibukkan dengan yang seperti itu. Kadang-kadang kita ketika menjelaskan yang seperti ini dianggap bahwa kita enggak cinta kepada Nabi. Justru kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang orang yang paling cinta kepada Nabi para sahabat. Sahabat enggak mengadakan. Kalau mereka tidak mengadakan, tapi enggak mengadakan, para imam yang 4 enggak mengadakan, kok kita mengadakan? Apa kita lebih cinta dari mereka? Enggak mungkin. Jelas para sahabat yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka sudah dibuktikan dalam kehidupannya membela Rasulullah SAW. Dengan dirinya, dengan hartanya, dengan keluarganya, semua mereka bela. Kalau kita belum terbukti cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini harus diperhatikan, direnungkan. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang sia-sia, yang gak ada nilainya. Dan nanti kita jadi musuh. Dengan siapa musuhnya? Dengan Rasulullah SAW. Kita mengatakan ini yang Rasulullah adakan. Nanti jadi musuh kita dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak suka dengan perbuatan apa? Beda. Dan kita mengatasnamakan nama siapa ini? Nama Rasulullah SAW. Gak boleh. Yang kita mengikuti pendapat-pendapat ulama ini, ulama kita dalam beragama yang kita ikut apa? Dalil. Bukan ulama, bukan fatwa, bukan dalil. Dalilnya ada apa enggak? Ini kan ibadah. Bukan Islam, bukan main-main ibadah. Kemudian ibadah ini kemudian dikemas juga oleh para dai, para ustaz. Ustaz tetap memperjuangkan, karena mah ada sesuatu di situ, di maulid itu. Ada apanya? Ada duitnya. Kalau enggak ada duit maka enggak mau perjuangkan. Sekarang kita kembali kepada dalil. Enggak ada contoh, udah tinggalkan. Masih banyak amal yang soleh yang lain yang bisa kita lakukan. Yang pada hakikatnya kita ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita. Kita wajib mengikuti Nabi dalam mentauhidkan Allah. Kita mengikuti dalam salat bagaimana shallu kama raaitumuni usolli. Ikuti Nabi bagaimana salat Nabi. Bagaimana salat wajibnya, bagaimana salat sunatnya, bagaimana Nabi salat malam, bagaimana Nabi salat duha, bagaimana Nabi yang lainnya lah, salat-salat yang lain yang Nabi contohkan rawatibnya. Begitu juga bagaimana Nabi berpuasa, bagaimana Nabi sedekah, bagaimana Nabi haji, bagaimana Nabi umrah. Itu yang kita ikuti. Ya, kalau kita pada akan mencintai Nabi setiap hari. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Bukan setahun sekali kita cinta Nabi. Cinta Nabi kita setiap hari. Dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Termasuk kita berzikir, kita ikuti sunnah Nabi. Sekarang yang bagus mengikuti sunnah Nabi setiap hari atau setahun sekali? Setiap hari kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.